pribadi jangan takut kita hebat. Bukan sombong atau sok kuat, meski ku muda tetapi tekad segera saja berangkat. Ayo sikat suaraku dan bergema di semua peluang. Mimpi dan semangat menari bersama, masa depan bersinar itu punya kita. Berangkat, ayo sikat.